hari yang semakin menjulang. Sampai nanti saat menjelang kepastian di penghabisan. Semakin menjulang sampai nanti saat menjelang kepastian di penghabisan. Sejenak ke belakang, masa lalu adalah guru.